Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bab as-sadaqah bil yamin. Bab as-sadaqah dengan tangan kanan. Artinya bab itu hukum bersedekah dengan tangan kanan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Musaddad. Berkali-kali Musaddad. Baik. Kunyahnya Rafi, kunyahnya siapa? Abul Hasan. Hasan. Kunyahnya Abul Hasan. Min ainahu? Abul Hasan. Yaman. Ahmad Fajri. Ilyas. Andai Ibrahim. Ain Hanan Al-Basri dari Basrah. Taib. Musaddad kasmihi. Manil qail? Qala Al-Bukhari. Musaddad kasmihi yang mengucapkan dalam Al-Bukhari. Artinya apa? Allah berfirman wa qulu qawlan sadida. Ucapkan ucapan yang benar. Sadidah sini diartikan kebenaran, al-haq. Bisa diartikan tauhid. Nah, pada sadidah firman Allah. Dan juga bisa berarti mana yang lain. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ucapan yang benar. Dan semuanya tidak ada pertentangan antara pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran dalamnya ada tauhid. Demikian pula Al-Quran Sunnah itu kebenaran. Dan kebenaran ditimbang dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, wahakala. Tidak ada pertentangan makna antara satu dan lain. Haddatsana Yahya. Man huwa Yahya? Ana Habib. Ya, misalnya Al-Qattan dijuluki dengan apa? Al-Harif Anda Muhammad Syaitan. Limadha lukiba bi syaitan? Libaharati hifzihi. Nam kuat dan cepat hafalannya. Baharah dijuluki dengan syaitan, bukan berarti dia syaitan dari manusia, dan karena cepat hafalannya. Wa kana yahtimul Qur'an kulla yawm wal lailah. Dia khatam Al-Qur'an setiap harinya. Termasuk kelemahan kita dari sisi ibadah dibandingkan para imam terdahulu. Oleh itulah, kalau kita hadapkan dengan para imam terdahulu, kita ini tidak ada bandingannya sama sekali. Apa yang kita andalkan? Kekayaan tidak sebagaimana Nabi Sulaiman SAW. Ya enggak? Luar biasa. Jin semua tunduk, hewan-hewan nam tunduk semuanya kepada Nabi Sulaiman. Dari sisi ketampanan Nabi Yusuf paling tampan sedunia. Sampai perempuan-perempuan yang melihat mengatakan hadza malakun karim, ini malaikat yang mulia. Disediakan pisau, begitu melihat Nabi Yusuf teriris tangan-tangannya, tidak terasa saking tampannya. Dari sisi kekuatan, coba lihat bagaimana Nabi Musa kuat luar biasa. Fakadza Musa fakadza alaih, sekali pukul langsung mati. Kalau kita mungkin sekali pukul ya mungkin nah menggelembung pipinya ataupun keningnya, nah, mungkin orangnya masih bisa tertawa. Oh, Nabi Musa tidak. Dari sisi khatam Al-Quran, coba lihat Imam Syafi'i, lihat bagaimana Imam Bukhari tiap hari khatam Al-Quran, bagaimana Al-Qamah bin Waqqas khatam Al-Quran. Dari sisi sholat, coba kita bayangkan para imam terdahulu seperti Amas, tua tidak pernah ketinggalan takbirul ihram, sementara kita sering terlambat sholat. Dari sisi suara misalnya, dengan Abu Musa al-Ashari, laqad utita mizmal mazamil Ali Dawud, dan juga Nabi Dawud suaranya. Bahkan sebagian dari qiraah yang 10 itu ada imam. Ada imam ketika baca Quran, burung di atasnya. Luar biasa. Ya, sebagaimana kita nah mendengarkan bacaan yang indah. Jadi kalau kita bandingkan para imam terdahulu, kita ini tidak ada apa-apanya. Oleh karena itulah tidak boleh bagi kita untuk menyombongkan satu dengan lain, apakah dari kekuatannya ataupun hartanya ataupun keilmuannya. Ma tawadu ahdulillah illa rafah, dan seorang pun yang tawadu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Haddatsani Khubayb bin Abdurrahman Abul Harith al-Madani dari Madinah sebelumnya Ubaidullah bin Umar al-Umari. Ubaidullah bin Umar al-Umari wa kana muhadditan mujawwidan, ahli dalam hadis, sangat bagus bacaannya, mujawwid, ahli hadis. Sama dengan Al-Amas, Syekh Syekhul Islam, Syekh Al-Muhadditin, Syekh Al-Mukri'in, guru besarnya Islam, guru besarnya para muhaddits, guru besarnya orang-orang dari ahli dalam Al-Quran. Nah, guru besar Syekh. Dan dia memiliki saudara namanya Abdullah. Ketika Ubaidullah meriwayatkan dari seseorang, itu bisa menjadi lemah. Siapakah seseorang ini? Endaya bawa Abdul Aziz Darwardi. Kenapa dilemahkan? Distibahi biriwayatin akhi, karena menyerupai periwayatan dari saudaranya, yaitu Abdullah. Abdullah nam itu lemah, sementara Ubaidullah adalah muhaddits wa mujawwid. Haddatsani Khubayb bin Abdurrahman Abu Harith al-Madani an Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab. عن أبي هريرة اليمني الدوسي عبد الرحمن بن صهر لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 3 سنين بملازمة bersama صلى الله عليه وسلم sekitar 3 tahun lamanya, namun Allah berikan keilmuan yang luar biasa. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa, ya Allah, aku minta kepada dirimu ilmu yang tidak dilupakan. Allah mengatakan kepada Nabi kita, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan Muhammad, wahai Rabbku, tambahkan kepada diriku ilmu. Ilmu karunia Allah SWT maka hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepadanya. Qala sab'atun yudhilluhumullah ta'ala fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia. Di sini bukan berarti sebatas 7. Kan di sana ada juga kelompok-kelompok yang lainnya yang mendapat naungan, di antaranya al-musir yang memberikan kemudahan bagi orang-orang yang hutang. Jadi misalnya minggu ini saya akan melunasi hutang, ternyata minggu tersebut belum bisa melunasi, ya sudah, pekan berikutnya tidak apa-apa. Sampai pekan berikutnya saya belum bisa melunasi, tidak apa, pekan berikutnya. Nah, yang juga akan mendapatkan naungan. Di sini lain hasir, tidak hanya sebatas ini saja. Allah menaungi dengan naungannya nanti pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Bukan berarti bahwasanya Allah itu menaungi dengan tubuhnya. Artinya matahari di atasnya Allah SWT, ini adalah pemahaman yang salah. Jadi matahari di atasnya Allah, kemudian Allah menaungi karena panasnya tersebut, menaungi hamba-hambanya, tidak demikian. Akan tetapi Allah menciptakan naungan yang tidak ada naungan yang bisa melindungi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah paham nanti. Nah, naungan di sini adalah naungan yang Allah ciptakan, bukan berarti Allah membayang-bayangi manusia pada yaumul kiamah. Yang pertama, imamun adil. Riwayat lain, imamun adil, pemimpin yang adil. Telah kita jelaskan ma ma'nal adil. Ahmad Papua, Anda Ahmad, apa itu adil? Kamu dikasih satu, tubah satu, itu adil namanya? Begitu adil? Entang, apa kemarin adil? Zubair, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktu saya fi maudhihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, yaitu adil. Dalam hadis Abi Hurairah rawahu Ibnu Majah, salah da'wa mustajabat, imamun adil, wasaim hatta yuftir, wa da'watul madlum. 3 doa yang dikabulkan. Pertama, doanya pemimpin yang adil. Ini doanya dikabulkan Allah SWT. Kalau nanti pemimpin-pemimpin kita itu yang adil, mendoakan kepada rakyatnya, mungkin yang demo dan sebagainya, ini bisa jadi kehancuran. Itu kalau pemimpinnya adil, meletakkan sesuatu di tempatnya. Demikian pula, innal muqsitin indallahi manabir min nur yaumil qiyamah. Hadis Abdullah bin Amr bin As, sesungguhnya orang-orang yang adil nanti mereka akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya insya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina adiluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Yang mereka itu berlaku adil dalam hukumnya. Bagaimana hukum adil di sini? Hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Itulah hukum yang adil. Dalam Al-Quran Sunnah itu menjadi ketetapan keadilan. Bukan berarti, kita berikan contoh, kalau ada orang Muslim yang membunuh orang kafir, maka orang Muslim tersebut dibunuh. Tidak. Tapi kalau ada orang kafir membunuh orang Muslim, maka kafir tersebut harus dibunuh. Jadi Islam begitu. Umar menyatakan kepada Ka'bah, ma'adzam, Walakin nah, ayat Muslim a'adham minka, alangkah agungnya kamu, itu Ka'bah, tapi kehormatan Muslim lebih agung daripada dirimu. Ini namanya adil. Ini tidak hanya sebatas Ka'bah, kehormatan seorang Muslim betul-betul dijaga. Nah, kalau ada orang Muslim yang membunuh orang kafir, maka orang Muslim tidak boleh dibunuh. Berbeda dengan hak asasi manusia, disamaratakan. Tatkala ada seorang yang miskin, kemudian datang, kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana engkau ketak orang ini? In khataba Allah yungkah. Nah, wain takalam Allah yusma' kalamah. Kalamuhu. Kalau dia melamar, tidak akan diterima lamarannya. Kalau dia berbicara, tidak akan didengar ucapannya. Rasulullah mengatakan, lahadha khairum min al-ard. Sesungguhnya ini lebih baik daripada sepenuh bumi dari orang kafir. Satu orang Muslim ini lebih baik daripada sepenuh bumi orang-orang kafir. Ini tidak bisa disamakan. Dan ahli sunnah wal jamaah tidak berupaya untuk mencari jabatan. Syekh Abu Bin Hadil Wadi ketika ditawari menjadi Perdana Menteri Al-Darris Sayyid Al-Bukhari wa ujalis ma'am tulabi ahabu ilayya. Kalau saya mengajar Sayyid Al-Bukhari dan saya duduk bersama saudara-saudaraku dan murid-muridku, lebih aku cintai daripada menjadi Perdana Menteri. Nah, ini Ahlus Sunnah tidak menginginkan untuk mengambil jabatan-jabatan, sehingga tidak benar dikatakan Ahlus Sunnah adalah orang-orang teroris. Orang-orang awam tidak tahu. Pokoknya orang jenggotan, orang yang pakai cadar dikatakan teroris. Ini tidak tahu bagaimana sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi muncul dai-dai yang sesat yang mengatakan siapa saja yang berjenggot, yang cingkrang, ini adalah Wahabi, ini adalah teroris. Ini dai-dai sesat dan menyesatkan. Kalau begitu, apakah Rasulullah SAW teroris karena punya jenggot? Apakah para sahabat teroris karena kain-kain mereka di atas mata kaki? Tidak benar. Demikian pula di sini. Kalau ada tuduhan-tuduhan kita ini adalah teroris, tidak benar keadaannya. Silakan periksa. Silakan periksa senjata apa yang kami miliki. Lari-lari aja, kami tidak pernah ya, persiapan. Nah, dikatakan teroris, dari mana? Bahkan kita senantiasa mengajak manusia untuk tidak memberontak, apalagi menghinakan pemerintah. Rasulullah bersabda, man ahana sultan ahanallah, ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemerintah, Allah akan hinakan dia, Allah akan rendahkan. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa menasihati. Jika ada kekurangan-kekurangan, Ahlus Sunnah menasihati agar terjadi kebaikan-kebaikan. Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Naam, wa yusalluna wa tusalluna lahum wa yusalluna lakum. Sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah yang kalian senantiasa mencintai mereka, mereka cinta kepada kalian. Kalian mendoakan kepada mereka, mereka mendoakan kepada kalian. Oleh karena itulah Imam Bukhari menyatakan, laukana lidda'wah ja'atuha lisultan. Kalau saya punya doa yang dikabulkan, sungguh aku jadikan doa ini untuk pemerintah. Coba kalau seandainya pemerintah mengatakan perempuan harus pakai jilbab. Insyaallah perempuan-perempuan Indonesia semua pakai jilbab. Pemerintah mengatakan tempat pelacuran ditutup. Insyaallah akan ditutup semuanya. Ya enggak ditutup masuk penjara. Itu kalau pemerintah baik. Tapi kalau dai pakai jilbab, kadang adiknya sendiri tak pakai jilbab, kadang istrinya sendiri tak pakai jilbab. Nah, ketika dai mengatakan tinggalkan kesyirikan, kadang ayahnya sendiri masih melakukan kesyirikan. Karena tinggalkan bid'ah-bid'ah, demikian keadaan juga sama. Dan itulah Ahli Sunnah wal Jamaah senantiasa bekerja sama dengan pemerintah dan taat kepada pemerintah walaupun perkara mubah. Helm misalnya, pakai helm. Sabuk, pakai sabuk. Rambu-rambu lalu lintas, taati rambu-rambu lintas, ini perkara mubah. Akan tetap ketaatan sekali lagi dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Kalau perkara yang jelek, tidak boleh bagi kita untuk taat. Abdullah bin Hudzafah kita sebutkan. Rasulullah SAW mengutus dia sebagai pimpinan yang mengatakan ijma'u li hababa, kumpulkan untuk saya Kayu Bakar. Mereka para sahabat mengumpulkan Kayu Bakar. Aukituha, nyalakan Kayu Bakar itu. Mereka menyalakan semuanya. Kemudian setelah itu Abu Abdullah bin Hudzafah memerintahkan masuk kalian dalam api. Hampir-hampir saja sebagian mereka itu masuk dalam api. Sebagian innamal khulul Islam min ajli firanan nar, kami ini masuk Islam untuk lari dari api. La hatta nas'al Rasulullah SAW, tidak sampai kami bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan setelah itu, lau dakhaltumuha ma khaltum fiha abada. Kalau kalian masuk, maka kalian tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Diadab terus-menerus. Innamat ta'ah fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan dalam perkara yang baik. Inilah Ahli Sunnah wal Jamaah, ketaatan dalam perkara yang baik. Seandainya memerintah, nah alhamdulillah Indonesia tidak, nah memerintahkan, nah diperintahkan bagi perempuan-perempuan tidak boleh pakai jilbab misalnya, tetap pakai jilbab. Kenapa demikian? Dikarenakan jilbab perintah dari Allah. Yudhina alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbabnya. Dan juga perkara yang lainnya. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidup senantiasa beribadah kepada Allah, ini akan mendapatkan naungan. Lianna aghlab asy-syabab yattabi'una ahwa'ahum, dikarenakan mayoritas para pemuda itu lebih mengikuti hawa nafsunya. Disuruh sekolah bagaimana? Nah, pacaran. Suruh sekolah dengan baik bagaimana? Minum khamr. Suruh sholat bagaimana? Nonton TV. Makanya kalian lihat di masjid-masjid termasuk di negara kita ini, orang-orang tua yang lebih banyak rajin beribadah kepada Allah SWT. Para pemudanya sedikit, kebanyakan lebih mementingkan hawa nafsunya. Rekan-rekannya narkoba, ikut narkoba. Rekan-rekannya ngerokok, ikut ngerokok. Rekan-rekannya ugal-ugalan, sepeda ugal-ugalan, ikut ugal-ugalan. Sepeda ini preteli semua, ya enggak? Nah, biar mendapatkan sandungan dari teman-temannya, wah, pembalap betul. Cuma sandungan wah saja sudah senang. Apalagi kalau yang menyanjung itu ceweknya. Nah, ini kenyataan, bukan omong kosong, nah, kenyataan. Namanya wala julun kalbuh mu'allakun fil masajid, seorang yang hatinya itu, hatinya tergantung dengan masjid. Artinya apa? Terus menerus rindu untuk datang ke masjid, mengharapkan untuk bisa ke masjid lagi. Ini tergantung. Ketika selesai melakukan salat subuh, mengharapkan untuk nanti bisa hadir salat zuhur berjamaah. Itulah nama Abu Abdurrahman As-Sulami Abdullah bin Habib. Ketika sakit parah, sakit yang hendak meninggalnya, Dikatakan kepada beliau, "Law tahawalta ila al-firas lakana awthar." Seandainya engkau pindah ke kasur, tentunya lebih tenang. Abu Abdurrahman As-Sulami Abdullah bin Habib tidak mau. Menginginkan untuk tetap di masjid dan meninggal di masjid. Allah takdirkan beliau meninggal di masjid. Hatinya condong ke masjid. Dan ciri orang munafik, yahjuruna masajid. Mereka itu memboikot masjid. Menginjakkan kakinya aja enggak. Salatnya setahun sekali salat Id. Nah, ini ciri orang munafik. Apa ada? Banyak begitu. Salatnya setahun sekali. Enggak pernah ke masjid. Lagi itulah, innal masajid buyutal muttaqin. Sesungguhnya masjid adalah rumah-rumahnya orang bertakwa. Warajulan tahaba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang saling cinta mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Berpisahnya dengan apa? Dengan kematian. Itu yang memisahkan dirinya. Ketika di dunia saling cinta mencintai. Bagaimana bentuk cintaan kepada muslim yang lain? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis Anas bin Malik rawahu Bukhari Muslim. Tidak akan sempurna keimanan kalian sampai mencintai saudara sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kalau kita menginginkan diri kita baik, kita juga harus menginginkan teman-teman kita ini baik. Kalau kita ingin hafal Al-Quran, kita juga mengharapkan teman-teman kita hafal Al-Quran. Kalau kita ingin pandai dalam berpidato, kita juga menginginkan teman-teman kita juga pandai berpidato, sehingga mampu mengisi tempat-tempat yang kosong yang masih banyak butuh dakwah. Kalau kita menginginkan bisa baca Quran dengan baik, kita pun menginginkan yang lain baca Quran dengan baik. Makanya diarahkan untuk belajar. Demikian pula kalau kita tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau kita menginginkan kehormatan kita tidak dijatuhkan, maka jangan menjatuhkan kehormatan orang lain. Hadisnya jelas. Sampai menjatuhkan kehormatan orang lain, Allah akan bongkar kehormatannya, walaupun dia di atas apa, di dalam perut ontanya. Allah akan bongkar. Peribahasa kuman di tengah lautan apa? Tampak gajah di pelupuk mata tidak tampak. Katanya begitu. Aibnya orang lain kecil, itu kelihatan. Aibnya sendiri yang berada di depannya, itu gajah, gedenya luar biasa. Itu tidak nampak. Merasa dirinya paling benar, paling eksis, paling baik. Tapi kalau aurat orang lain, kehormatan orang lain, nampak terus, teliti, ini kesalahannya, ini kesalahannya, ini kesalahannya. Makanya tak heran, jadi kalau kita semuanya berusaha untuk mengungkit-ungkit aurat orang lain, Allah akan bongkar kita. Bahkan kadang Allah akan menjadikan kita ini punya aib, punya cacat, sehingga mereka pun akan membongkar kita. Nah, berhati-hati dari perkara ini. Hanya cinta karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah juga karena Allah, yaitu berpisah dengan kematian. Wa rajulun da'athu imra'ah dzatu mansibin wa jamal faqala inna khafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan, kedudukannya tinggi, cantik, dia mengatakan inni akhafullah. Perhatikan. Dari sini sudah nampak bahwasanya yang menyebabkan adanya kerusakan di antaranya adalah wanita. Sehingga Al-Quran disebutkan bagaimana? Zina, tidak, yang didahulukan perempuannya. Azani. Didahulukan perempuan. Coba kalau perempuan-perempuan ini semuanya pakai cadar, pakai jilbab, laki-laki tidak berani, kecuali mungkin hanya batuk-batuk saja. Tapi kalau perempuan pakai rok mini, ya, jangan disalahkan kalau dicubit, ya enggak? Atau diperkosa di jalan, kami penyebabnya. Fitnah tu ummatil mal, fitnah bagi umatku adalah harta benda. Kalau sebelumnya adalah Bani Israil adalah nisa. Wa takut dunia, wa takut nisa, takutlah dengan dunia, takutlah dengan nisa. Ini penyebab. Coba lihat di sini didahulukan. Dan juga kisah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan sungguh imra'ah, istri dari Malik Al-Aziz, menginginkan untuk berzina dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga ingin. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Alasannya tidak melihat dari ayat Rabbnya. Kadzalika linasri man husu wal fahsya. Demikianlah kami palingkan dari perbuatan jelek dan kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Dialogkan warawatul lati huwa fi baitiha. Yang menggoda siapa di sini? Yang menggoda perempuan. Didahulukan. Dan ini berat. Apalagi yang menggoda adalah perempuan yang memiliki durian tinggi dan cantik. Lagi itulah yang mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, Allah akan memberikan naungan yang agung nanti pada hari kiamah. Dan juga rajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah kemudian ia sembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang tangan kanan infakkan. Asy-Syaikh Muhammad bin Utsaimin menyebutkan ini hadza min kamali ikhlasihi. Ini bentuk kesempurnaan ikhlasnya. Jadi ibaratnya dia sedekah, rekan di sampingnya tidak mengetahui. Dan termasuk kita jelaskan kemarin pembatal-pembatal sedekah Anda Muhammad. Apa pembatal sedekah kemarin? Ibrahim. Dengarkan. Apa Muhammad? Yang membatalkan sedekah kemarin apa? Endak. Umar. Nuh. Tidak ikhlas. Baik. Apalagi? Anda ridho. Bil manni wal adza, mengungkit-ungkit pemberian atau menyakiti orang yang diberi. Demikian pula apa? Orang tidak beriman kepada Allah hari akhir walaupun sedekah tidak akan diterima. Itu membatalkan. Lagi itulah syaitan berusaha untuk membatalkan apa yang telah kita sedekahkan. Nah, berupaya untuk itu. Banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari makar syaitan. Dikarenakan wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa musyrikun. Hanya aku beriman kepada Allah kecuali mereka melakukan kesyirikan, tidak ikhlas. Wa ma akthur an-nas walau halasta mu'minin. Dan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan mereka itu beriman. Qalilu min ibadi syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Walajulun zakarallah khalian fafadat aynah. Seorang yang berzikir kepada Allah menyendiri lalu meneteskan air mata, juga menunjukkan kesempurnaan ikhlasnya karena Allah. Dalam keadaan menyendiri meneteskan air mata, lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika salat, nah beliau betul-betul bermunajat kepada Allah SWT. Abu Bakar dia demikian. Laris mimun nas minal buka, tidak terdengarkan oleh manusia karena menangis. Dia juga ya Habib Sayyid Al-Qattan ketika membaca inna yama muslimi qatum ajmain, pingsan kemudian langsung meninggal dunia. Memahami apa yang ia baca, baik itu Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan mereka-mereka yang berdoa dengan pakai rebana, baik itu hadrah ataupun yang lain, berdoa dengan menari-nari, berdoa dengan berjoget. Ini doa apa? Nah, bermunajat kepada Allah dengan menari, dengan berjoget. Bid'ah tidak ada keraguan, hati tidak akan khusyuk. Ini doa dengan nyanyian, dengan berjoget. Kalau Nasara begitu, hari Ahad nyanyi-nyanyi, ibadahnya begitu, nyanyi-nyanyi, laki perempuan kadang berjoget, ibadah bagaimana demikian. Kaum muslim juga ada yang demikian keadaannya. Bahkan di antara orang yang mengaku beragama Islam, sebelum berzikir kepada Allah minum khamr, karena mereka pakai dalil udzkurullah hatta yuqal innaka majnun. Kirillah hatta yuqal innaka majnun, berzikirlah kepada Allah sampai dikatakan engkau ini orang gila. Makanya minum khamr lebih dulu, setelah itu baru berzikir. Ketika berzikir diangkat-angkat oleh syaitan, nah syaitan bergembira ria. Orang sufiah banyak yang demikian karena dianggap sebagai perkara yang halal. Ini diantara kelompok manusia yang nanti akan mendapatkan naungan, tidak naungan kecuali naungan Allah SWT. Bagaimana naungan, maksudnya ini naungan apa ini? Ayatul Rahim tadi jelaskan tadi. Apakah Allah menaungi dengan tubuhnya? Bukan. Bagaimana maksudnya? Allah menciptakan naungan. Nah, naungan. Dikarenakan pada hari itu, wa yas'alunaka anil jibali faqul yansifha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajaw wala amta. Dan mereka bertanya kepada dirimu tentang gunung-gunung. Fakul yang sifah Rabbi naswa, katakan gunung itu akan hancur lebur. Fayajaruha qa'an safsafa, dan Allah akan membiarkan gunung tersebut dalam keadaan datar. Datar. La tara fiha iwaja wala amta. Tidak akan di situ iwan. Nah, dalam keadaan turun sedikit dan juga naik sedikit. Datar demikian. Allah sebutkan dalam surah Thaha. Ini tidak ada naungan di situ, nanti berlindung dengan gunung, berlindung dengan pohon, berlindung dengan yang lainnya. Tapi Allah jadikan demikian, gunung-gunung rame sendiri, rame terus dalam keadaan hancur. Wa takunul jibal kalahnil mangfus, gunung-gunung seperti apa? Bulu-bulu yang ditiup, itu gunung. Bagaimana dengan manusia? Seperti aneh-aneh yang berterbaran, kesana kemari bingung keadaannya. Dan pada yaumul kiamah akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Maka la ya'budu syams falyattabi' syams. Para siapa menyembah matahari maka hendaknya mengikuti matahari. Maka la ya'budu al-qamar falyattabi' al-qamar. Para siapa yang menyembah bulan maka hendaknya mengikuti bulan. Mereka rombongan mengikuti bulan. Rombongan mengikuti matahari. Maka la ya'budu at-tawahid falyattabi' at-tawahid. Para siapa yang menyembah para tauhid hendaknya mengikuti para tauhid. Baik itu syaitan atau patung-patung, pemimpin-pemimpin yang diibadai dan dalam keadaan ridha dan lain sebagainya, itu akan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Apakah mungkin nanti ketika di akhirat, memang dulu saya di dunia menyembah matahari, tapi hari ini saya akan ikut, nah bergabung dengan muslimin, tidak bisa begitu. Tetap Allah jadikan bergabung dengan mereka. Nah, jadi keadaannya tidak sebagaimana kita bayangkan nanti pada yaumul kiamah. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Allah itu di bawah matahari, yang itu akan terlindungi manusia, tidak benar keadaannya. Najib malah ada soal. Kalau seorang membaca Allahumma sholli ala Muhammad, bagaimana itu? Salah atau benar ini Muhammad? Benar? Salah? Salah dari sisi mananya? Muhammadnya dibaca panjang. Ini para ulama sepakat. Yang demikian itu haram. Sebagian santri-santri ketika membaca ini paling banyak inna ilaina iyyabah, ini panjangkan nanya. Seharusnya apa? Inna ilaina. Nah, bukan inna ilaina. Salahnya salah apa ini? Salah kecil, salah besar? Salah arti, tidak salah arti? Nah, entah. Besar kecil, salah arti atau tidak? Besar salah arti apa enggak? Salah arti. Nah, bagaimana artinya apa ini? Inna dengan inna apa bedanya? Entah ya Muhammad Taufik. Inna dengan inna, entah Zubair. Inna sesungguhnya. Kalau inna inna Nu'man, inna kecil, inna Hasan, inna Muhammad, inna Anas, inna Amir, Mustafa, Azam, inna Luqman, Zulfa, sesungguhnya kami. Nah, sesungguhnya kami, masa tidak tahu? Inna sesungguhnya, inna sesungguhnya nama kami atau kita. Pertanyaan kenapa risalah kolon tidak dilanjutkan? Belum selesai dulu. Belum selesai kiraah kolon. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita buat kembali. Nah, jadi untuk talqin ataupun qiraah. Sekarang banyak yang minta. Tapi saya umumkan besok ini kita mau pergi. Tapi nanti ada anak santri-santri yang nakal-nakal, tulis namanya saja. Muhammad, Abdullah ataupun yang lainnya, tulis namanya. Nah, biasanya kalau kita pergi itu gembira. Nah, gembira, banyak main-main. Tinggal tulis namanya, nanti kita sidang insyaallah. Nah. orang tua kita masih terus ikut dalam rombongan ziarah kuburan wali, karena sekarang lagi marak dilakukan. La tusaddu rihal illa salafi masajid. Janganlah kalian itu saddu rihal. Apa saddu rihal? Mengadakan perjalanan dan juga ada persiapan-persiapan, baik itu bekal ataupun yang lainnya. Tidak boleh kita saddu rihal kecuali tiga masjid ini. Masjid apa ini? Masjid apa tiga ini? Ada Sufyan. Masjid An-Nabawi di Madinah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tiga ini. Kalau ingin ziarah saddu rihal, mau mengunjungi nang pesan tidak di masa, tapi selain ini tidak boleh kita saddu rihal. Nah, mengumpulkan bekal demikian banyaknya. Namanya wali tidak hanya songo. Nah, ala inna awliya Allah lakhnu alaihim walahum yazanun alladina amanu wa kanu takun. Orang beriman bertakwa itu wali-wali Allah. Jadi kalau dikatakan wali-wali songo itu keliru. Wali itu setiap orang beriman bertakwa, semua Allah sebutkan dalam surah Yunus, semua adalah wali-wali Allah. Nah, ziarah kubur tidak harus demikian satu rihal. Nah, terkadang misalnya nanti minta-minta, di mana orang mati tidak akan mampu memberikan sesuatu, ini dilarang. Bagaimana orang tua demikian? Ya, nasihati dengan baik. Ya, nasihati. Kalau tidak bisa tetap terus ngeyel, ya sudah. Wa ma'ala rasuli ilal balag wal mubin. Ya, cukup sampaikan. Ya, jangan diboikot orang tuanya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa ka bihi ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli di dunia dalam keadaan ma'ruf baik. Ya, jangan diboikot orang tuanya. Walaupun dalam kesyirikan. Nah, dinasihati. Taibullahuna subhanahu wa ta'ala.